Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta tarakana 'ala al-mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atillahi fi kulli zamanin wa makanin la'allakum tuflihun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Patut kiranya pada siang hari ini perkataan yang senantiasa terlantun pada lisan kita semua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah banyaknya kaum muslimin yang mereka masih tersibukkan dengan pekerjaan masing-masing, yang mereka banyak meskipun mendengar azan tidak langsung melangkahkan kakinya menuju masjid, Allah masih berkenan memberikan nikmat taufik, hidayah dan iman kepada kita semua sehingga kita semua dengan segera melangkahkan kaki kita menuju masjid ini demi menjalankan kewajiban sholat Jumat layaknya seorang muslim. Dan tidak lupa semoga sholawat beriring salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semua tidak meragukan bahwa dengan perantara beliaulah Allah memberikan nikmat Islam ini kepada kita semua. Oleh karena itu tinggal satu yang mesti kita lakukan, yaitu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan, diberi taufik dalam menjalankan seluruh syariat agama ini, dalam menjalankan Islam secara kafah, mulai sekarang dan sampai akhir hayat kita, dan ketika kita wafat, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kurnia yang berupa husnul khatimah. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, kadang kita semua atau siapapun ketika melihat ada orang yang kondisinya menderita, kita kadang turut meneteskan air mata. Padahal kita manusia biasa. Kadang ketika kita melihat, kadang-kadang di video di beberapa negara kondisi kaum muslimin yang ada anak kecil disiksa seperti itu, atau ada orang yang dizalimi sedemikian rupa, kita sebagai seorang manusia biasa yang punya iman, kita meneteskan air mata, ya Allah kok sampai seperti itu. Kalau manusia biasa saja seperti ini kondisinya, maka bagaimana dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Yang bagaimana sifatnya? Azizun alaihi ma anittum, yang terasa sangat berat bagi beliau apa yang sulit bagi kalian. Jadi apa-apa yang menyusahkan kita semua, yang memberatkan umat beliau, itu sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Kemudian sifat lainnya, beliau itu sangat gigih, sangat berkehendak dan pingin memberikan keselamatan kepada kita semua. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melanjutkan bil mu'minina raufur rahim. Kemudian beliau itu terhadap orang-orang mukmin rauf, maha lembut, lemah lembut, dan rahim, maha penyayang. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat sejarah dan kitab-kitab hadis, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, banyak sekali kondisi-kondisi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sampai meneteskan air mata. Tetapi kalau kita menyebutkan semua kondisi itu, tentu tidak cukup untuk momen khutbah ini. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya untuk menyampaikan dua di antara dua kondisi yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di antaranya berkenaan dengan surat At-Taubah ayat 113 dan 114. Di sini ketika Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam hadaratul wafah dalam kondisi sakaratul maut. Beliau datang langsung mengatakan, "Ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka bihi indallah. Suatu kalimat yang saya jadikan hujjah untuk membela Anda nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Berhubung karena di samping Abu Thalib ada Abu Jahal, ada Walid bin Umayyah yang keduanya adalah orang musyrik, dan tentunya na'udzubillah, makanya hati-hati jangan sampai kita itu punya teman yang tidak baik. Karena teman yang tidak baik, ma'asyiral muslimin, berusaha menyengsarakan kita dan menjerumuskan kita sampai dalam kondisi sakaratul maut sekalipun. Ketika Nabi mengucapkan, "Ya amwahi paman, ucapkan la ilaha illallah," langsung dua orang ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mengatakan, "Atarghabu am millati Abdul Muttalib?" Hei Abu Thalib, kamu sudah benci tah dengan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyang, agama pembesar Arab, agama kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu agama menyembah berhala yang menyembah banyak berhala bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengulangi lagi ucapannya, "Ya am, qul la ilaha illallah." Setiap Nabi mengatakan ucapan ini, ma'asyiral muslimin, langsung dua orang tadi mengucapkan hal yang sama. Akhirnya apa? Kondisi terakhir, Abu Thalib meninggal dalam kondisi kufur, dalam kondisi syirik, dan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sangat terpukul. Dan hadisnya terdapat dalam Sahih Bukhari. Bagaimana Nabi tidak terpukul, itu adalah pamannya, kerabatnya, orang yang selama hidup mati-matian membela beliau, mengeluarkan yang dikit maupun banyak demi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa mau dikata, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah berusaha, Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Akhirnya turun surat 113, surat At-Taubah ayat 113 dan 114 yang mengatakan, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin." Jadi setelah Nabi SAW tadi terpukul, ma'asyiral muslimin, itu beliau mengatakan, "Wallahi demi Allah, la astaghfiranna laka, pasti saya akan memintakan ampun buat Anda wahai paman, malam unha angka, selama saya tidak dilarang dari kamu, tidak dilarang untuk memintakan istighfar untuk Anda." Ini bawa bukti bahwasanya orang musyrik kita tidak boleh beristighfar untuk mereka. Sebab setelah itu langsung Allah menurunkan surat At-Taubah 113. Maka nalin nabiyyi, tidak patut bagi nabi, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun buat orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka semua adalah kaum kerabatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa mereka kerabat-kerabat itu adalah penghuni neraka jahim. Kemudian kadang ada orang beralasan, loh Nabi Ibrahim kan memintakan ampun buat bapaknya, kan bapaknya juga musyrik. Jawabannya surat At-Taubah 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tidaklah istighfar Ibrahim buat bapaknya illa an mau'idati wa'adaha iyyah, kecuali karena Ibrahim itu pernah berjanji kepada bapaknya untuk memintakan ampun buat dia. Falamma tabayyana lahu, ketika sudah jelas bagi Nabi Ibrahim annahu aduwwun lillah, bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim langsung berlepas darinya. Inna Ibrahim la'awwahun halim, sesungguhnya Ibrahim itu la'awwah, sangat lemah lembut dan sangat penyantun. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian dikatakan dalam riwayat ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat terpukul tadi ma'asyiral muslimin, Allah menurunkan juga ayat yang terdapat dalam surat Al-Qasas. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah memberi hidayah siapapun yang dia kehendaki. Surat Al-Qasas ayat 56. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping terpukul beliau juga menangis. Kemudian ada sebab nuzul yang lain tentang ayat maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Tabuk beliau hendak umrah di kota Makkah. Tentunya beliau di Madinah mau ke Makkah melewati Abwa. Abwa adalah tempat di mana ibunda Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Nabi lama di situ dan menangis sampai para sahabat itu mengatakan, "Inna rabbana ma sana'ta." Wahai Nabi, kami sangat khawatir dengan apa yang Anda lakukan ini, karena menangis terus. Kemudian para sahabat bertanya dan mereka juga menangis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Mengapa Anda menangis seperti ini wahai Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Istazantu Rabbi bil istighfar li ummi falam yu'dhan li." Saya meminta izin kepada Allah untuk beristighfar buat ibuku, tapi tidak diizinkan. Beliau hanya diizinkan untuk berziarah kubur saja. Kemudian turunlah firman Allah, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, yaitu surat At-Taubah ayat 114. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, dari kedua hadis tadi, baik tentang kisah tidak bisa Islamnya Abu Thalib, juga dalam kondisi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah untuk beristighfar kepada ibunya tapi tidak diizinkan, terdapat banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya ketika kita mentalkin orang yang meninggal adalah la ilaha illallah. Karena banyak orang yang meyakini cuma Allah, Allah saja. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyontohkan, ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah. Bukan ya am, qul Allah, tidak. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, orang musyrik, itu tahu makna la ilaha illallah itu apa. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya dia harus hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lain. Ini yang difahami Abu Jahal, juga difahami Abu Thalib. Makanya Abu Thalib melihat karena fanatik kepada bapaknya, dia mikir karena agama bapaknya adalah agama menyembah berhala dan inilah bahayanya fanatik. Yang kedua, karena dia juga tahu bahwa ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah meninggalkan semua penyembahan kepada berhala, maka dia pun tidak mau mengucapkan itu. Maka para ulama mengatakan, maka sungguh celaka orang yang Abu Jahal lebih mengerti tentang makna la ilaha illallah daripada kita semua. Karena banyak di antara kita yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau minta, minta kepada dukun. Minta, minta kepada kuburan, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Abu Jahal karena dia ngerti, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, juga Abu Thalib karena tahu konsekuensinya. Faedah berikutnya, ini juga bantahan kepada orang yang mengatakan, na'udzubillah kok sampai ada orang seperti itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kurang komunikasi. Masa pamannya sendiri enggak bisa masuk Islam? Hadis yang kita baca tadi, ma'asyiral muslimin, menegaskan dengan jelas bahwasanya Nabi SAW berusaha kuat untuk bagaimana agar pamannya itu masuk Islam. Tapi karena apa mau dikata, hidayah yang menjadikan seseorang masuk Islam, menjadikan orang mau menerima kebenaran, itu hanya hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemampuan para nabi, kemampuan para ulama dan kita-kita semua hanya menyampaikan ini loh jalan yang benar, ini jalan yang salah. Adapun menjadikan orang itu kemudian mengikuti kebenaran atau masuk Islam, itu hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya adalah bahaya teman-teman yang buruk. Tentunya bapak-bapak dan saudara-saudara semua ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan matsalul jalisis salih, perumpamaan teman yang baik, kamatsali ba'il itr, seperti penjual minyak wangi dan lain sebagainya. Sementara teman yang buruk adalah seperti nafikhil kir, yaitu orang yang pandai besilah, mungkin artinya seperti itu. Jadi teman yang buruk ini itu minimalnya itu paling tidak kita mencium bau tidak enak dari dia. Atau mungkin lebih buruk dari itu, dia bisa membakar baju kita. Karena dia memang senantiasa bersama dengan api, seorang pandai besi itu. Kemudian, faedah berikutnya adalah bahayanya kalau kita fanatik, baik kepada golongan atau baik kepada pembesar, padahal itu sama sekali menyalahi Al-Quran. Sebagaimana Abu Thalib, karena dia fanatik kepada bapaknya Abdul Muthalib, dia tidak mau masuk Islam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka ta'alu, kemarilah, ila ma anzalallah, mengikuti apa yang diturunkan Allah, wa ila rasul dan rasul, mereka mengatakan hasbuna, cukup bagi kami, ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapat dari bapak-bapak kami. Allah mengatakan awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, apakah kalian itu tetap mengikuti mereka, bapak-bapak mereka? Apakah mereka tetap mengikuti bapak-bapak mereka padahal mereka tidak mempunyai ilmu dan tidak mendapat hidayah sedikit pun? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azimal jalila li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu annabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian kaum muslimin yang saya cintai. Kalau tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena rahmat, karena kasihan kepada paman dan ibunya, maka di sini saya akan menjelaskan tentang beliau juga menangis ketika kasihan kepada umatnya. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menangis dengan sangat keras. Saat itu beliau membaca firman Allah dalam surat Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani minhum fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ini surat Ibrahim ayat 36. Di situ Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbi wahai Rabbku, innahunna sesungguhnya berhala-berhala itu adlalna katsiran minan nas, menyesatkan banyak sekali manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa yang mengikuti aku," kata Nabi Ibrahim, "maka dia adalah golonganku. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, fa innaka ghafurur rahim, maka engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, bukan maka binasakan mereka," tidak seperti itu. Nabi kemudian sangat menangis. Kemudian beliau membaca lagi perkataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 118. Nabi Isa mengatakan, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu sendiri. "Wa in taghfir lahum," dan jika engkau mengampuni mereka, "fa innaka ghafurur rahim," sesungguhnya memang engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menangis dengan keras dan lama sekali menangisnya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril untuk bertanya, dan Allah lebih tahu tentang jawaban itu. "Wahai Jibril, tanyai Muhammad mengapa dia menangis." Ketika ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Jibril, "Sampaikan kepada Muhammad bahwasanya Allah mengatakan, 'Ya Jibril, idhab ila Muhammad,' pergilah kepada Muhammad. Faqul lahu, dan katakan kepadanya, 'Inna sanurdhika,' kami Allah pasti memberikan kamu keridhaan, membuat kamu ridha, 'wala nasu'uka,' dan kami tidak akan berbuat buruk kepadamu." Kemudian Allah menurunkan dalam surat, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Kemudian dari dua kisah ini ma'asyiral muslimin, kita mendapati bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menangis kecuali takut, kecuali khawatir kalau umatnya termasuk Abu Thalib dan ibunya masuk neraka. Dan perlu kita ketahui bahwa perkara yang sangat menjerumuskan kita semua ke dalam neraka adalah masalah syirik. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa dzalika annahu," dan demikian itu bahwasanya, "la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah," tidak bisa masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Muslim apa maksudnya? Muslim yang bertauhid, bukan muslim yang musyrik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma antum fi ahli syirki," dan tidaklah kalian di antara penduduk syirik, "illa kasya'ratil baydha," kecuali seperti satu rambut putih, "fi jildit tauril ahmar," pada kulit sapi merah. Ini saja bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian khutbah kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi tentunya sebelum yang lain. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. "Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabi. Wardallahumma anil khulafail arba'atir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anna ma'ahum bi rahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa adillash syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana wa arada al-Islam wal muslimina bisu'in fa ashghilhu bi nafsihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadala al-Islam wal muslimin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wa aminna fi buyutina. Allahumma wa aminna fi awtanina waj'al walayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimish shalah.